Semakin butuh khusus merangkai kata untuk bicara. Karena ku hanya diam dan membesok, ingin ku make diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang tak berkutik di depanmu.